الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan membaca kitab sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, Kitabul Birri was-Silati wal-Adab, kitab tentang perbuatan-perbuatan baik, silaturahmi dan adab-adab. Bab yang ke-36, Babu fadli izalatil adha anit tariq. Babu fadli izalatil adha anit tariq. Bab keutamaan menyingkirkan gangguan dari jalan. Bab keutamaan menyingkirkan gangguan di atau dari jalan. Ini salah satu dari adab yang mulia, perilaku yang menunjukkan bahwa seorang muslim itu akan memperoleh berbagai kebaikan dari setiap tindakan yang dia lakukan. Dalam hal ini adalah menyelamatkan orang yang berjalan di jalan dari gangguan atau kemungkinan gangguan yang ada di jalan tersebut. Dan ini adalah salah satu dari cabang iman. Bahkan ini salah satu dari cabang iman yang ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih. Al-imanu bid'un wa situna syu'bah. Atau dalam riwayat yang lain, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, a'laha qawlu la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adha 'anit tariq, wa al-haya'u syu'batun minal iman. Iman itu terdiri dari 73 lebih cabang atau 63 lebih cabang. Yang tertinggi adalah mengucapkan la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Yang terendah cabangnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan sifat malu adalah bahagian dari iman. Jadi Nabi SAW menyebutkan yang tertinggi, kemudian yang terendah, kemudian menyebutkan salah satu yang berada di tengah di antara, yaitu sifat malu. Dan sisanya diuraikan di dalam hadis-hadis yang banyak. Ya, seperti memuliakan tamu, la yu'minu ahadukum hatta man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarah. Ya, berupaya untuk tidak mengganggu tetangga, ini juga termasuk cabang iman. Salat cabang iman, puasa cabang iman. Ya. Dan cabang-cabang ini tidak pada satu tingkatan. Karena yang tertinggi ada, yang terendah ada, di tengahnya sekian banyak. Ini juga menunjukkan bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Bila mana seseorang itu dari 73 lebih cabang tadi mengumpulkan sekitar 60 cabang, berarti tidak akan mungkin sama keimanannya dengan orang yang hanya mengamalkan 20 cabang saja. Ya. Dan di antara cabang-cabang iman ini ada cabang yang bila mana dia tidak ada, maka iman hilang. Dia cabang tetapi besar sekali dampaknya kepada iman. Ya. Kemudian ada di antara cabang-cabang iman ini, kalaupun tidak ada, iman tetap ada seperti yang terakhir tadi. Imatatul adha anit tariq. Bukan berarti ketika dia merupakan cabang terendah, dia bukan sebuah kemuliaan. Cabang iman saja itu sudah merupakan kemuliaan. Makanya di sini Nawawi mengatakan keutamaan menyingkirkan gangguan dari jalan. Tujuannya apa? Agar orang tidak terkena oleh gangguan tersebut atau terganggu oleh bahaya yang ada di jalan tersebut. Kita baca hadisnya. Bab keutamaan menghilangkan hal yang membahayakan dari jalan. Nanti akan ada rincian di dalam hadis ini. Subhanallah. Banyak lafaz-lafaz di bawah bab ini yang membawa kita kepada amalan-amalan yang seringkali kita lalaikan. Ya. Yang pertama hadis yang ada di bawah bab ini 6617. Hadis 6617. Imam Muslim mengatakan haddatsana Yahya ibnu Yahya qala qara'tu 'ala Malikin an Sumayyin maula Abi Bakrin an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ini hadisnya. Bainama rajulun yamshi bitariq wajada ghusna shawkin ala at-tariq fa'akharahu fashakarallahu lahu faghafara lah. Kata Nabi menceritakan ada ketika seseorang berjalan di sebuah jalan. Bainama rajulun yamshi bitariq. Ketika ada seseorang berjalan di sebuah jalan, wajada ghusna syaukin, lalu dia menemukan dahan yang berduri. Ya, durinya itu, dahannya juga sebuah halangan, tetapi dia juga berduri. Dia temukan ini di jalan, alat tariq, fa'akharahu, maka dia menyingkirkannya. Membersihkan jalan tersebut dari dahan yang berduri tersebut atau dari dahan yang berduri tadi. Apa yang dilakukan oleh Allah kepadanya? Fasyakarallahu lahu, maka kata Nabi Allah bersyukur kepadanya. Ya, syakarallahu lahu, Allah Subhanahu wa taala menghargai dan mensyukuri perbuatannya, ya, perbuatannya. Kemudian diantara rentetan dari syukur Allah kepadanya adalah ampunan. Faghafara lahu, maka Allah Subhanahu wa taala ampuni. Ghafara, mengampuni, ini salah satu dari keumuman yang sebelumnya. Yang sebelumnya umum Allah mensyukurinya. Ya. Kemudian salah satu dari bahagian syukur tadi adalah ampunan. Ini dalam bahasa para ulama, dzikrul khas ba'dal 'am. Menyebutkan yang khusus setelah yang umum. Dia sudah masuk dalam keumuman lafaz yang pertama, tetapi dia ditekankan lagi, disebutkan lagi karena ini yang paling utama dari syukur tadi, yaitu ampunan. Yang paling indah yang ada dalam ungkapan syukurnya Allah tadi adalah ampunan. Kemudian masuk semua, yaitu memberinya pahala, kemudian menjauhkan juga dia dari gangguan-gangguan yang sama. Ya. Jadi inilah keutamaan yang ada di dalam hadis yang pertama ini. Yang pertama syukur dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala bila diungkapkan sifat bersyukur ini kepadanya, maka sesuai dengan kemahamuliaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala maksudnya membalasi atau memberikan ganjaran balasan kepada perbuatan, dan membalas serta memberikan ganjaran kepada sebuah perbuatan yang dilakukan oleh Allah itu sangat luar biasa, ya, jauh lebih baik dari yang dilakukan, lebih baik daripada yang diperbuat. Makanya di firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang yang beriman, yang beramal saleh, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ini balasan bagi orang yang beramal saleh, laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, maka Allah Subhanahu wa taala memberinya kehidupan yang bahagia di dunia. Kemudian di akhirat, walanajziyannahum ajrahum bi ahsana ma kanu ya'malun, bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami pasti akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik. Ini yang tidak akan mungkin sama syukurnya Allah dengan syukurnya manusia. Tetapi Allah menetapkan sifat ini. Ya. Allah menetapkan bahwa dia bersyukur, yaitu memberikan, menghargai, memberikan balasan, ganjaran dan pahala kepada pelaku perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu bentuk dari syukur tadi adalah ampunan. Ya. Ini sudah luar biasa. Dia bukan hanya sekedar cabang yang terendah, ya. Karena terkadang ketika kita memahami, itu kan cabang yang terendah. Tetapi kalau kita baca hadis ini, yang terendah saja sudah sebegitu balasannya dari Allah. Allah mensyukurinya dan Allah mengampuninya. Ya, mengampuninya. Mengampuni di sini tentu mengampuni dosa-dosanya. Ya, ini hadis yang pertama yang menegaskan keutamaan menyingkirkan gangguan dari jalan. Hadis yang kedua, 6618, kata Imam Muslim, haddathani Zuhair bin Harbin qala haddathana Jarir an Suhailin an abihi an abi hurairah radhiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra rajulun bighusni shajaratin ala dhahri tariq. Kata Nabi, ada seseorang yang berjalan, ya, melewati cabang sebuah pohon atau cabang pohon yang ada di tengah jalan, ala dhahri tariq. Ya. Faqal, maka orang tadi berkata, wallahi la unahyiyanna hadza anil muslimin la yu'dhihim, demi Allah saya akan pinggirkan hadza, ini maksudnya dahan kayu tadi, anil muslimin, dari kaum muslimin. La yu'dhihim, agar tidak mengganggu mereka. Ya, agar tidak mengganggu mereka. Ini yang diputuskan oleh orang yang tadi, yang lewat di jalan, melihat dahan kayu, kemudian dia mengatakan, saya akan singkirkan gangguan ini agar tidak mengganggu kaum muslimin. Lalu apa yang dia dapatkan? Fa'udkhilal jannah. Itu yang tadi makna dari ampunan. Fa'udkhilal jannah. Maka dia dimasukkan ke surga. Ya. Dimasukkan ke surga tentu setelah meninggal dunia. Ya. Setelah meninggal dunia, karena dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia dimasukkan ke surga. Dan ini semakin menambah keyakinan kita bahwa yang terendah di dalam agama ini bukan sesuatu yang rendah. Yang terendah dari cabang iman kan menyingkirkan gangguan di jalan, ternyata keutamaannya luar biasa. Yang pertama adalah mendapatkan syukur Allah Subhanahu wa taala, kemudian ampunannya, dan merembet kepada dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila yang kita pahami, yang kita dapatkan hanya hadis, cabang iman itu 73 lebih, yang tertinggi ini, yang terendah ini, ini tetap tidak terlalu memberikan support kepada kita untuk melakukannya. Tetapi kalau kita baca hadis yang seperti ini akan membuat kita semakin semangat, karena luar biasa, amalannya tidak terlalu, untuk sebagiannya tidak terlalu menyusahkan. Ya. Tidak terlalu menyusahkan dan menyulitkan. Hanya misalnya ada beling, ada apalagi paku yang di jalannya. Ya, ada relawan-relawan yang memang kerjanya untuk mengumpulkan paku-paku yang ada di jalan. Bisa jadi memang ada di jalan tanpa disengaja, atau keberadaannya di jalan memang diletakkan. Nah, untuk menghindarkan orang-orang yang lewat, maka dia melakukannya. Ini adalah amalan yang luar biasa. Begitu juga yang lainnya. Dari gangguan misalnya pohon tumbang, ya, atau dahan kayu, atau tumpukan-tumpukan material yang terkadang diletakkan di pinggir jalan, ini juga mengganggu. Maka upaya untuk menghindarkan atau menyingkirkan gangguan ini termasuk keutamaan atau amalan yang memiliki keutamaan yang luar biasa. Bukan hanya cabang iman yang terendah, tetapi dia dari dua hadis yang kita dapatkan adalah jaminan surga atau janji surga dari Allah SWT, dari Nabi SAW. Begitu juga ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang dijanjikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang ketiga, 6619. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsanahu Abu Bakar ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Ubaidullah qala haddatsana Syaiban anil A'mash an Abi Shalih an Abi Hurairah radhiyallahu anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laqad ra'aitu rajulan. Ini luar biasa lagi hadisnya. Laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi syajaratin qata'aha min dhahri at-tariq kanat tu'dhin nas. Ini subhanallah. Kalau tadi kan hanya dimasukkan ke surga, dan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sungguh, Nabi SAW mengatakan sungguh aku melihat seseorang yang berpindah atau yang berbolak-balik menikmati atau berbolak-balik di surga menikmatinya. Ya taqallabu fil jannah, yaitu berbolak-balik, maksudnya berpindah-pindah atau menikmati segala macam kenikmatan surga dilihat oleh Nabi SAW. Penyebabnya apa? Fi syajaratin qata'aha min dhahri at-tariq. Penyebabnya pohon yang dia potong-potong yang menghambat jalan orang. Ya. Dia potong-potong karena pohon itu besar, dipotong-potongnya karena tanpa dipotong jalan terputus. Dipotong-potongnya pohon tersebut kemudian dipinggirkannya, itulah penyebabnya. Ya. Fi syajaratin qata'aha min dhahri at-tariq kanat tu'dhin nas. Kanat tu'dhin nas, yang mana pohon tadi menghalangi jalan manusia. Nas, kalau tadi muslim ya. Kalau muslim di sini manusia secara umum. Ya, secara umum. Nah, dia memotong-motongnya dan Nabi SAW melihatnya di surga. Bersenang-senang dengan kenikmatan surga. Nah, ini subhanallah, bukan hal yang sederhana. Ya. Bukan hal yang biasa. Kalau hanya cabang yang terendah, kata-kata terendah ini yang bagi kita, mungkin bagi sebagian kita, padahal itu cabang iman. Ya, statusnya sebagai cabang iman saja sudah mendorong kita untuk mengejarnya, tetapi belum sampai di situ agama mengajarkan kita adab yang mulia. Ya, subhanallah. Kembali kita tekankan, kalau seperti ini saja Islam mendorong pemeluknya untuk berbondong-bondong, berpacu, ya, untuk menghilangkan sarana gangguan terhadap manusia di jalan, mana mungkin mereka yang mengganggu? Mana mungkin Islam mengajarkan mereka untuk mengganggu? Ya, sesuatu yang mengganggu saja diletakkan pada posisi ketika dihilangkan, diletakkan menghilangkannya itu diletakkan pada posisi yang luar biasa ini. Nabi SAW melihat orang tersebut berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain menikmati keindahan surga. Ya. Keindahan surga. Ini juga yang membuat menambahkan kebanggaan kita, kebahagiaan kita dengan agama Islam. Ya. Dan ini yang juga memperdalam kecintaan kita kepada agama Allah ini. Dan kemudian membukakan mata kita untuk membuktikan kepada semua orang yang masih melontarkan tuduhan-tuduhan dusta terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang dusta terhadap agama Allah. Subhanallah, menyingkirkan gangguan di jalan, pohon tumbang kemudian tanpa dihilangkan pohon tersebut maka jalan putus, tidak bisa orang lewat di sana, maka orang yang memotong-motongnya kemudian menyingkirkannya sehingga orang lewat kembali. Ini kata Nabi SAW, ia melihat orang tersebut di surga menikmati kenikmatan surga, ya, lalu dituduh Islam mengajarkan pemeluknya untuk menumpahkan darah untuk membunuh. Ini tuduhan yang sangat dusta dan keji terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga menjadi jawaban atau bantahan terhadap orang-orang yang ambisinya membunuh. Kemudian menjadikan itu sebagai menggunakan salah satu dari lafaz agama Islam untuk melegalkan perbuatan mereka. Ya, yaitu dengan kata-kata jihad, kemudian mereka membunuh orang-orang yang tidak bersalah dengan bom-bom bunuh diri. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan agama Islam dan bahkan semua agama, terutama agama-agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit. Ya, perbuatan tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang ketiga yang sangat tegas, ya. Nabi melihat di surga. Kalau tadi dimasukkan ke surga, di sini Nabi melihat di surga. Diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi alaihi salatu wasalam diberi keistimewaan oleh Allah. Ya. Terkadang dipertontonkan oleh Allah surga dan neraka kepadanya. Ya. Di perjalanan Mi'raj dia bahkan dibawa untuk memasuki surga dan neraka, untuk melihatnya. Ya. Kemudian di dunia ini juga diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi seperti ketika salat gerhana. Ya. Pada saat gerhana Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat surga dan juga melihat neraka. Maka apa yang dia beritakan di sini, dia melihat seseorang di dalam surga, dan bahkan bukan hanya hadis ini. Ia juga mendengar derap langkah Bilal di dalam surga. Inni sami'tu khashkhashatani alik. Saya mendengar derap langkah sendalmu, bunyi langkah sendalmu di surga. Nah, kemudian dia melihat bangunan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, kemudian dia melihat bangunan yang indah, istana yang luar biasa. Nah, kemudian ketika diberitakan bahwa itu adalah istananya Umar bin Khattab, maka dia segera menjauh. Ya. Nabi SAW segera menjauh karena dia ingat bahwa Umar bin Khattab pencemburu. Ya. Untuk memasuki bisa jadi dalamnya ada istrinya, ada keluarganya. Dan Umar ketika diceritakan, beliau mengatakan, apakah kepada orang sepertimu ya Rasulullah saya cemburu? Ya. Ini hadis-hadis yang hampir senada. Hadis-hadis yang hampir senada dengan ini, dan ini hadis yang sahih, yang sangat menekankan kepada kita tentang besarnya keutamaan menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin atau jalan manusia. Hadis berikutnya, itu yang nanti saya tunda. Ya. Itu yang saya tunda, karena sengaja kita habiskan dulu hadis yang keutamaan ini. 6620. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathani Muhammad bin Hatim, qala haddathana Bahzun, qala haddathana Hammad bin Salamah, an Thabitin, an Abi Rafi'in, an Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna shajaratan kanat tu'dhil muslimin. Kata Nabi SAW, ada sebatang pohon yang mengganggu kaum muslimin. Maksudnya di jalan. Faja'a rajulun, datang seseorang. Faqata'aha, maka dia pun memotong-motong pohon tersebut. Sehingga orang kembali bisa lewat dengan aman, nyaman. Kata Nabi SAW, fadakhalal jannah. Orang tadi dengan memotong pohon yang menghalangi jalan tersebut, masuk surga. Ya, masuk surga. Itu hadis yang keempat di bawah bab ini. Hadis yang kelima, 6621. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsani Zuhair bin Harbin qala haddatsana Yahya ibn Sa'idin an Aban ibni Sa'sa'ah an Aban ibn Sam an Abana ibni Sam'ah qala haddathani Abu al-Wazi' qala haddathani Abu Barzah qala qultu ya Nabi Allah allimni shay'an antafi'u bih allimni shay'an antafi'u bihi qala i'zilil adha an tariqil muslimin. Ya. Hadis ini hadis Abu Barzah, sahabat Nabi, ya, Al-Aslami radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, meminta kepada Nabi, ya Rasulullah atau ya Nabi Allah, alimni syai'an yanfa'uni antafi'u bihi, ajarkan saya sesuatu yang saya mendapatkan manfaat besar darinya. Ya. Dia meminta diajarkan amalan yang manfaatnya besar, pahalanya besar. Qal, kata Nabi SAW, i'zilil adha an tariqil muslimin. Singkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin. Ya. Nabi SAW, dalam konteks pertanyaan yang seperti ini, ajari saya sesuatu yang berguna, maka Nabi pasti akan memilih yang paling berguna, yang paling bermanfaat. Ya. Bila mana Nabi diminta seperti permintaan ini, maka dia akan berikan untuk orang-orang yang meminta tersebut amalan bagi yang baginya itu yang paling berguna. Dan ternyata memang jawaban-jawabannya berbeda-beda. Ya. Kalau nanti ada yang lain datang, maka Nabi SAW tahu ini orang cocoknya yang paling bermanfaat baginya apa. Ya. Ada yang disuruh untuk sholat diperbanyak. Kalau di sini karena Nabi SAW tahu mungkin dia punya sarana atau rumahnya di pinggir jalan, tahu dia kondisi jalan, atau kemungkinan dia memang orangnya yang mungkin punya badan yang kuat dan biasanya dia mungkin cenderung untuk melihat kondisi jalan, maka Nabi SAW sesuaikan kondisinya dengan amalan yang cocok baginya. Makanya Nabi SAW sampaikan kepadanya, bagimu amalan yang paling berguna, yang banyak manfaatnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan ini pilihan terbaik dari Nabi untuk orang tersebut. Ya, karena di saat yang lain Nabi SAW ketika permintaan yang sama ada dari sahabat yang lain, dia berikan cara atau amalan yang lain. Ya. diberinya amalan yang lain karena sesuai dengan kondisinya. Dan ini juga sesuai dengan keadaannya, maka Nabi SAW memilih amalan yang terbaik baginya adalah menyingkirkan gangguan di jalan. Dan ini sebagai tanda bahwa menyingkirkan gangguan, membuang gangguan di jalan ini termasuk amalan-amalan pilihan Nabi. Termasuk amalan-amalan yang dipilih oleh Nabi untuk orang-orang yang ingin mendapatkan manfaat dan faedah serta keutamaan yang besar. Berikutnya, hadis 6622, Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, ya, saya tadi hampir mengatakan bahwa Abani ibn Sam'ah tadi, Abani ibn Sam'ah, perawi yang tadi saya beberapa kali mengulangi namanya, Abani ibn Sam'ah. Ya, karena memang satu kali ini saja yang ada di Sahih Muslim. Makanya kita merasa asing dengan nama ini. Ya. Aban Ibni Sam'ah. Ketika saya lihat di dalam Sahih Muslim satu-satunya hadis beliau di sini. Ya. Dan itu hadisnya, hadis yang sekarang ini. Aban Ibnu Sam'ah. Kalau so'a banyak. Dalam hadis dalam Sahih Muslim. Baik, kita lanjutkan hadis yang tadi 6622. Imam Muslim mengatakan haddatsana Yahya ibnu Yahya qala akhbarana Abu Bakar ibnu Syu'aib ibnu al-Habhab. Al-Habhab ini juga nama yang asing, tetapi dia sudah beberapa kali ada di dalam Sahih Muslim yang telah kita baca. An Abil Wazi'i Ar-Rasibi An Abi Barzah Al-Aslami anna Aba anna Aba Barzah qala qultu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah inni la adri la asa an tamdhi wa abqa ba'daka fazawwidni shay'an yanfa'uni atau yanfa'uni Allahu bihi. Faqala Rasulullah sallam if'al kadha. Ya. Abu Bakr nasiyahu wa amirra al-adha anit tariq. Ini hadis yang hampir sama dengan hadis sebelumnya, yaitu hadis Abu Barzah Al-Aslami. Dia meminta kepada Nabi untuk diajarkan amalan yang sangat besar manfaat dan kegunaan serta pahala baginya. Nabi SAW di hadis yang lalu mengatakan, singkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin. Di sini, ya, dengan redaksi yang hampir sama, kata Abu Barzah, saya berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, inni la adri la asa an tamdhiya wa abqa ba'dak. Saya tidak tahu. Bisa-bisa engkau meninggal duluan dan saya diberi umur panjang setelahmu oleh Allah. Ya, la asa an tamdhiya. Kemungkinan atau bisa jadi engkau dahuluan meninggal dan saya diberi usia panjang setelahmu. Wa abqa ba'dak. Fazawwidni syai'an yanfa'uni Allahu bih. Maka bekali saya dengan amalan yang Allah memberi saya manfaat dengan amalan tersebut. Manfaat dengan amalan tersebut. Sebenarnya sama dengan pertanyaan yang pertama. Tetapi ini lebih detail. Alasan dia meminta amalan, karena dia khawatir Nabi meninggal dan dia tidak punya kelebihan amalan. Memang mereka para sahabat itu jiwa berpacu untuk mengumpulkan kebaikan ini sudah mereka miliki. Tetapi mereka ingin memiliki amalan-amalan yang banyak pahalanya dan khusus bagi mereka. Ya, khusus bagi mereka. Makanya mereka seringkali meminta itu kepada Nabi SAW. Dan ini tidak bisa dilakukan kepada selain Nabi SAW. Karena syariat ini sudah sempurna. Jangan minta amalan kepada seseorang, kepada buya, kepada ustad, kepada kiai, kepada siapapun juga, yang amalan diberikan itu di luar tuntunan. Ini bukan hanya memberikan, bukan hanya tidak memberikan pahala atau manfaat, tetapi dia justru membawa ke neraka karena tidak disyariatkan. Ya. Tidak disyariatkan. Untuk apa kita bersusah-susah? Nah, jadi meminta amalan kepada selain Nabi itu perlu catatan. Bila mana amalan tersebut sesuai dengan tuntunan, ya, dia yang memberikan amalan itu hanya berdasarkan sunnah Nabi. Berdasarkan hadis-hadis Nabi, tuntunan Nabi, ini tidak masalah. Tetapi kalau dia buat amalan-amalan yang lain, kamu baca ini 1000 kali, atau wiridkan zikir ini, atau salawat ini, atau baca ayat ini 500 ribu kali, ya, pagi hari 1000, begitu siangnya 1000, ini amalan yang tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Dan ini bukan hanya tidak mendatangkan manfaat, tetapi ini juga membahayakan pelakunya. Membuat dia semakin jauh dari manfaat. Karena tidak ada yang memberikan manfaat kecuali tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abu Barza Al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan alasan di sini. Saya khawatir engkau meninggal dunia sementara saya tidak punya amalan spesial yang saya lutinkan nanti setelah engkau pergi. Maka dia minta, lalu Nabi SAW sebutkan amalan ini yang perawi lupa. Abu Bakar, yaitu Abu Bakar ibnu Shu'aib ibnu al-Habhab tadi. Lupa apa-apa saja amalan yang dibekalkan atau diberikan oleh Nabi sebagai bekal bagi Abu Barzah. Tetapi yang dia ingat adalah, وَأَمِرَّ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقَ. Dan singkirkan, Amirah di sini ya, di atas izil artinya sama. Ya. Singkirkanlah gangguan dari jalan. Ya. Ini di antara amalan yang diajarkan oleh Nabi kepada Abu Barzah Al-Aslami. Itulah 1, 2, 3, 4, 5, 6 hadis yang berbeda-beda bunyinya. Ya. Yang berbeda-beda bunyinya. Hadis pertama adalah jaminan syukur dari Allah, kemudian ampunan. Yang kedua, surga. Yang ketiga, Nabi melihat pelakunya menikmati keindahan-keindahan surga. Yang keempat, ya, Nabi SAW berikan jaminan surga bagi mereka yang bagi orang yang memotong pohon yang mengganggu di jalan. Nah, kemudian yang kelima dan keenam adalah permintaan dari Abu Barzah Al-Aslami kepada Nabi, amalan yang memberinya manfaat setelah Nabi meninggal dunia, maka amalan yang dipilihkan oleh Nabi. Berarti ini amalan pilihan dari Nabi SAW adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Seperti yang tadi ditanyakan, saya semenjak hadis pertama sudah memikirkan ini. Tetapi saya sengaja menunda-nundanya karena tema kita adalah keutamaan menyingkirkan. Ya, tema kita keutamaan sebegitu besar keutamaan menyingkirkan gangguan dari jalan, ya, menyingkirkan gangguan dari jalan, baik itu gangguan yang tanpa ada unsur manusia seperti tumbangnya pohon, ya, atau longsor misalnya sehingga menimbun jalan bagian dari jalan kemudian disingkirkan, atau yang lain-lainnya tidak ada unsur atau faktor manusiawi. Begitu juga gangguan, termasuk dalam konteks ini menyingkirkan gangguan yang memang dibuat, seperti paku-paku tadi, yang kita tadi sudah sebutkan, ada paku yang berada di jalan itu memang disebarkan. Maka termasuk dalam bab kita ini, keutamaan menyingkirkannya. Dan banyak relawan-relawannya. Yang kita, walaupun mungkin mendokumentasikannya untuk disebarkan, ada sisi-sisi positifnya bagi banyak orang, yaitu agar orang berhati-hati, karena sebagian relawan itu mempublish ya, tujuannya agar orang berhati-hati berjalan di tempat itu, karena ini buktinya. Di sini saya temukan hampir sekilo paku. Ya. Untuk memberikan, ini ditambahannya, untuk mengingatkan orang agar berhati-hati di jalan, berjalan di areal tersebut. Kemudian yang kedua, untuk mendorong yang lain melakukan hal yang sama. Tetapi tetap saja, yang harus dijaga adalah keikhlasan. Yang harus dijaga adalah tujuan dan ketulusan hati kita mengharapkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini bukan amalan sembarangan. Nah, kemudian setelah itu, kalau pembahasan kita adalah keutamaan menyingkirkan, maka berbanding balik dengan meletakkan gangguan. Kalau itu keutamaannya besar, maka meletakkan gangguan di jalan, hukumannya dan dosanya besar. Ya. Menyingkirkan saja itu sampai surga, berarti meletakkan gangguan di jalan tentu ancamannya juga keras. Ya, ancamannya juga keras. Meletakkan gangguan atau menyengaja meletakkan gangguan di jalan. Dan banyak sekali model-model atau model-model gangguan di jalan sekarang ini. Ya. Mengenai gangguan sekarang ini seperti menyebarkan paku atau sengaja menumbangkan pohon. Dan banyak cara yang apalagi perjalanan di jalan-jalan lintas. Ya, orang untuk meraup keuntungan sengaja meletakkan jalan atau membuat orang jalan di jalan itu tidak terlalu nyaman, kemudian mereka menampakkan jasa kemudian meminta upah. Ya, ini termasuk. Kemudian juga gangguan jalan adalah seperti tadi, material yang diletakkan di jalan ini. Ya. Seseorang harus menyadari bahwa ini mengganggu. Apapun yang mengganggu orang jalan ini gangguan. Kemudian juga termasuk yang wallahu alam apakah ini kebijakan yang biasa-biasa diambil oleh pemerintah kita ketika memberikan izin untuk menghambat jalan untuk resepsi-resepsi pernikahan yang tidak ada jalan alternatif. Ya. Ada sebagian jalan itu benar-benar tertutup habis. Dan bukan hanya satu hari. Bukan satu hari. Pestanya 3 hari 3 malam. Selama itu pula lah jalan tertutup. Ya. Bayangkan bagaimana mengganggunya. Orang terkadang dengan jalan itu cepat sampai ke tempat kerjanya, sampai ke rumah sakit yang dituju. Dan banyak hal lagi. Nah, ini menunjukkan betapa besarnya dosa orang-orang yang mengganggu jalan, orang-orang yang berjalan di jalan, memberikan gangguan, ya, membuat gangguan atau menyebarkan gangguan atau membuat halangan di jalan ini berbanding balik dengan keutamaan yang sekarang ini. Keutamaan menyingkirkan, tentu besar sekali dosa orang yang membuatkan gangguan. Menyingkirkan saja itu keutamaannya surga, berarti meletakkan gangguan ancamannya neraka. Ancamannya neraka, karena menyingkirkan saja jaminannya surga. Ya. Berarti meletakkan gangguan ini dosa besar. Ya, dosa besar. Ini yang perlu diperhatikan oleh setiap muslim. Dan sekali lagi ini menunjukkan bahwa agama kita berupaya untuk menjaga jiwa, menjaga darah, ya, memberikan keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan tentu ini membuat kita semakin berupaya untuk mengamalkannya. Karena memang ini adalah tuntunan-tuntunan yang dikonsep oleh Allah yang Maha Sempurna. Subhanahu wa ta'ala. Baik. Polisi tidur, ya, bangunkan. Ya. Kalau tidur, polisinya bangunkan. Ya. Ini, wallahu a'lam, ini kan kebijakan aparat atau yang berwenang di area-area di mana diletakkan polisi tidur. Mungkin terkadang munculnya polisi tidur ini dengan tindakan para pengguna jalan. Ya. Disebabkan awalnya oleh pengguna jalan. Dia tidak merasa cukup dengan hati-hati ini rawan kecelakaan, tidak cukup para pengguna jalan itu dengan tulisan. Ya. apalagi yang menggunakan roda dua, dan mereka yang di sana kan sudah menghitung jumlah kasus. Ketika kasusnya banyak dan yang korban orang-orang di sana, maka kebijakan untuk membuat polisi tidur ini atau menidurkan polisi di sana, nah ini yang mereka ambil, karena itu yang mungkin memberikan sedikit efek jerah atau membuat orang tidak terlalu mengencangkan kecepatan kendaraannya di sana. Saya rasa yang tetapi yang luar biasa ya, setiap 1 meter polisi tidur, setiap 2 meter polisi tidur. Ini yang mungkin berlebih-lebihan. Ya. Tapi meletakkan itu dengan mempertimbangkan kasus yang terjadi, bisa jadi satu maslahat. Dan ini termasuk menghilangkan gangguan di jalan. Bisa jadi polisi tidur itu termasuk menghilangkan gangguan di jalan. Karena gangguan yang paling besar adalah nyawa atau keselamatan. Ya. Banyak kejadian-kejadian di sana. Jadi ini perlu pengkajian. Bukan hanya sekedar untuk meletakkan. Jadi itu adalah prediksi umum atau penilaian umum. Bisa jadi ada orang yang memang sengaja untuk menghalangi dengan polisi tidur. Ya, kembali kepada tujuan diletakkannya polisi tidur tadi, wallahu a'lam. Ya. Yang mudah tadi bangunkan, selesai. Ya, kalau dia tidur bangunkan. Baik, kita lanjutkan bab yang berikutnya. Ini juga sangat ya tentang adab juga ya. Menunjukkan betapa indahnya ada adab yang diajarkan oleh agama kita, bukan hanya kepada sesama manusia. Kalau tadi kan sesama manusia. Dan saya jadi teringat ungkapan dalam konteks yang bab yang kita tinggalkan tadi, yang sudah selesai tadi, perkataan Umar bin Khattab. Ya. Yang menggunakan jalan itu bukan hanya manusia, bisa jadi makhluk-makhluk Allah yang lain seperti hewan. Ya. Umar sampai mengatakan bila mana ada seekor unta tergelincir karena jalannya tidak bagus. Ya. Tidak bagus karena keteledoran atau kelalaian Umar, maka Umar akan dihisab oleh Allah nanti di hari kiamat. Ya. Jadi yang juga dipertimbangkan yang jalan di situ bukan jalannya manusia, tetapi hal-hal yang berkenaan dengan makhluk Allah yang lain. Ini menunjukkan bahwa agama kita bukan hanya mengatur urusan manusia, ya, tapi urusan manusia dengan makhluk Allah yang lain, ya, baik itu pohon-pohon, sungai, laut, semua yang alam yang ada di sekitarnya. Tuntunan agama kita dengan sangat sempurna mengajarkan adab-adab dan akhlak yang mulia. Ya. Salah satu yang berkenaan dengan kemuliaan syariat Islam adalah bab yang sekarang ini. Bunyinya bab tahrim ta'dzibil hirrati wa nahwiha minal hayawan alladzi la yu'dzi. Haramnya menyiksa kucing atau hewan-hewan yang serupa atau yang lainnya dari hewan-hewan yang kebiasaannya tidak mengganggu. Ya, kalau tidak diganggu dia tidak akan mengganggu. Ya, hewan-hewan yang tidak, atau di sini diterjemahkan dengan hewan jinak ya. Keharaman menyiksa kucing dan hewan jinak lainnya. Hewan jinak lainnya. Tetapi dalam bunyi babnya ungkapan An-Nawawi adalah hewan-hewan yang tidak menyakiti. Ya. Walaupun tidak jinak tetapi dia tidak mengganggu. Dia hidup mungkin berdampingan dengan manusia, tetapi dia tidak mengganggu manusia, tidak memangsa manusia, tidak menyakiti manusia. Maka tidak dibenarkan untuk menyiksa mereka. Ya, ini luar biasa tuntunan dan adab yang diajarkan oleh agama kita. Subhanallah. Hadis yang pertama 6623. Imam Muslim mengatakan haddatsani Abdullah ibn Muhammad ibn Asma ibn Ubaid ad-Dubai. Lengkapnya. Nasabnya guru Imam Muslim di sini panjang sekali. Qala haddatsana Juwairiyatu yakni ibn Asma an-Nafi' an Abdullah. Ya, an-Nafi' an Abdullah. Ini Abdullah ini yang membingungkan. Kalau ketika sebelumnya ada Nafi', maka harus diteliti siapa dia. Ya, saya akan cari. Ini enaknya punya guru yang mengetahui semua. Ini guru mati tetapi dia mengetahui semua. Ya, benar. Kalau bukan nafi' di situ, maka kaidahnya mutlak ya. Abdullah itu Abdullah bin Mas'ud. Tapi ketika nafi', karena yang paling intens dengan nafi' ini, murid terdekatnya Abdullah bin Umar. Ya, bahkan budaknya ya. Maula Abdullah bin Umar. Ya. Saya cari hadisnya. Ya, dia Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar. Ya. Hadis kedua ada. Iya, masyaallah. Benar. Ani bin Umar di situ ya. Benar. Karena memang masyhurnya Ani bin Umar. Jarang sekali para pembuku merawi hadis itu An-Nafi' an Abdullah. Jarang sekali. Masyhurnya mereka langsung Ani bin Umar untuk mengeluarkan dari kaidah yang ada, ya, agar tidak membuat bingung, ya. An Abdullah, yaitu Abdullah bin Umar, anna radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Udhibat imra'atun fi hirratin sajanatha hatta matat." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, disiksa, dihukum seorang wanita lantaran seekor kucing yang dia kurung, ya, sampai kucing itu mati. Dikurung sampai mati. Fadakhalat fihan nar. Lantaran kucing itu, maka wanita itu dimasukkan ke neraka. Ya. Kenapa? Kucing itu mati dalam kurungannya, dalam kurungnya. La hiya at'amatha. Di dalam kurungan itu dia tidak memberinya makan. Wasaqatha, dan juga minum. Idh hiya habasatha, tatkala dia mengurungnya. Wala hiya tarakatha ta'kulu min khashasil ardi, dan dia juga tidak melepaskan kucing tersebut sehingga dia bisa cari makan sendiri, ya, dari serangga-serangga, hewan-hewan yang ada di muka bumi. Kalau dia tidak dikurungkan, dia instingnya mencari makan. Nah, sekarang ia dikurung, tidak bisa cari makan. Yang mengurungnya tidak mengasihnya makan, tidak dikasihnya minum, mati kucingnya. Dan ancamannya luar biasa. Kata Nabi SAW, disiksa di neraka. Dimasukkan di neraka-neraka, dan kemudian disiksa di neraka lantaran itu saja. Menunjukkan bahwa ini adalah perbuatan dosa besar. Membunuh hewan yang tidak ada salahnya apa-apa dengan sengaja. Sengajanya pun bukan dengan membunuhnya, memukulnya sampai mati, tetapi dengan cara yang seperti tadi. Dengan cara yang seperti tadi, wallahu a'lam. Berikutnya 6624. Imam Muslim mengatakan hadatsana Harun bin Abdullah wa Abdullah bin Ja'far bin Yahya bin Khalid jami'an an Ma'di bin Isa an Malik bin Anas an Nafi'in an Ibn Umar, ya. Anin Nabi SAW bima'na hadithi Juwairiyah. Sama dengan hadis tadi, dan dia dijelaskan di sini Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. 6625. Imam Muslim mengatakan wa haddatsanihi Nasr bin Ali al-Jahdami qala haddatsana Abdul A'la an Ubaidillah bin Umar. Ini bukan Ibnu Khattab, ya. An-Nafi' an Ibnu Umar. Ini yang baru, Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam udhibat imra'atun fi hirratin aw thaqatha. Kalau tadi sajanatha. Kalau di sini dia mengikatnya. Ya. Disiksa seorang wanita lantaran kucing yang dia ikat. Falam tut'imha walam tasqiha. Tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Walam tada'ha ta'kul min khashasil ardi. Dan juga tidak dibiarkan untuk makan dari serangga-serangga yang ada di muka bumi. Ya. Hadis sebelum terakhir di bawah bab ini 6626. Imam Muslim mengatakan haddatsana Nasr bin Ali Al-Jahdami qala haddatsana Abdul A'la an Ubaidillah an Sa'idin Al-Maqburi an Abi Hurairah radhiyallahu an. Hadis Abu Hurairah bukan lagi hadis Abdullah bin Umar. Anin Nabi SAW bimithlihi. Hanya saja bunyinya sama. Perawinya, sahabatnya berbeda. Abu Hurairah dengan Abdullah bin Umar sementara bunyinya sama. Udhibatim ra'atun fi hirratin awthaqatha. Lahiyya at'amatha walahiyya lam tut'imha walam tasqiha fadakhalat bihan na'ar. Atau walam tada'ha ta'kul min khashashil ardi. Hadis yang terakhir 6627. Imam Muslim mengatakan haddatsana Muhammad bin Rafi' qala haddatsana Abdul Razzaq qala haddatsana Ma'mar an Hammam ibni Munabbih qala hadza ma haddatsana Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara ahadith minha wa qala Rasulullah sallam dakhalat imra'atun an-nar min jarra'i hirratin laha aw hirrin rabatatha fala hiya at'amatha wala hiya arsalatha turamrimu. Ini lafaz yang baru, turamrimu min khashasil ardi hatta matat hazla. Kata Nabi SAW dalam hadis Wahab, hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu di sahifat Wahab Hammam ibn Munabbih rahimahullah, masuk neraka seorang wanita di min jarra'i hirra, lantaran seekor kucing miliknya, piaraannya, ya, atau kucing yang dia ikat dan dia tidak memberinya makan dan dia juga tidak melepaskan kucingnya untuk mencari makan dari serangga-serangga di bumi, ya. Lalu dia mati dalam keadaan kurus, ya, hazlan, kurus, karena tidak makan, tidak minum, ya. Ini ancamannya adalah neraka. Ya, ini bab yang ke-37, ya, tentang akhlak adab bergaul dengan hewan-hewan jinak, apalagi hewan-hewan yang dipelihara. Ya, hewan-hewan yang dipelihara, maka perlu kesiapan yang sempurna dalam memelihara hewan, apalagi hewan-hewan yang butuh makan. Saya seringkali mengingatkan, kalau kucing mungkin dia bisa dilepaskan di luar rumah kemudian dia cari makan sendiri. Kalau kita di rumah mungkin dia bisa kita beri makan. Tetapi kalau kita pergi safar, maka jangan kunci di rumah. Ya, jangan kunci dia di rumah, karena untuk keluar payah. Kecuali kalau di rumah ada yang tinggal untuk memberinya makan. Begitu juga hewan-hewan yang lain, piaraan seperti burung, ya, di sangkar harus disiapkan makanannya atau bisa dititipkan pada orang untuk menjaganya. Begitu juga ikan di akuarium. Ya, ini termasuk bila mana kita safarnya selama satu pekan, satu minggu, sementara dia tidak makan-makan, kecuali hewannya sudah diketahui bisa tidak makan satu minggu. Ya, ini susah untuk mencari hewan yang seperti ini. Atau di dalam air itu sudah ada makanan yang tersedia seperti lumut-lumut. Ya, bisa jadi. Tetapi tentu perlu pertimbangan yang sempurna agar kita mengamalkan tuntunan dalam bab ini, yaitu jangan sampai kita menyebabkan kematian hewan-hewan jinak, apalagi yang kita pelihara. Ya, ini akhir dari pelajaran kita untuk hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan ke bab berikutnya pada kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.